cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa, dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Mengapa mereka selalu bertanya, cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari,